ku malu menatap saat si kejang di mata lipieni bahati kau menawan dan rupawan inikah bohati siang malam ku terbayang kamulah bohati. Hana daya abe kata ku kalan sabi saat kita tatap mata kau pun singgah di hati sangat jantung kau tersenyum indah bukali saksi kita penuh cinta nak kebalan bohati terpana sungguh terlena kau pujaan hati yang rupawan kau menawan lebihan iba non tatapan dan senyuman kau singgah di hati sungguh ku malu menatap saat si kejang di mata lebihan iba hati kau menawan rupawan inikah bohati non tatapan dan senyuman kau singgah di hati.